Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أعزني وأعزكم الله. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah baca mukaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita lanjutkan pembacaan bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babul ikhlasi wa ihdharin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al barizati wal khafiyyah. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan dan ucapan-ucapan dan berbagai keadaan yang nampak maupun yang tidak tampak. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan pentingnya untuk membangun segala amal kita yang berupa ucapan maupun amal perbuatan yang zahir maupun yang batin hendaknya dibangun di atas keikhlasan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai babnya dengan babul ikhlas. Artinya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah dalam kita melakukan berbagai macam amal soleh. Baik amal zahir yang dilakukan oleh anggota badan maupun amal batin. Semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadirkan niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat itu sendiri tempatnya adalah di hati. Dalam seluruh amalan maka niat itu letaknya di hati. Niat itu letaknya bukan di lisan. Sehingga dalam seluruh amal ibadah kita hendaknya kita meniatkan dalam hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan niat maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tidak ikhlas berarti dia telah melakukan kesyirikan. Siapa yang amalannya kosong dari keikhlasan niat untuk Allah semata berarti dia seorang yang musyrik, berbuat kesyirikan. Maka ikhlas adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah sebelum dia melakukan berbagai macam amal soleh. maka wajib bagi setiap orang untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah dalam seluruh ibadah-ibadahnya. Jangan sampai dia berniat dalam melakukan ibadahnya untuk selain Allah. Hendaknya dia meniatkan seluruh amal-amal ibadahnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan kehidupan akhirat. Dalam bab ini dibawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah, dalam keadaan lurus mentauhidkan Allah, dan agar mereka mendirikan sholat, dan agar mereka membayar zakat. Maka yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maka tidaklah diperintahkan orang-orang Yahud wa Nasara di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah, mentauhidkan Allah, dan agar tidak berbuat kesyirikan dalam peribadahan yang mereka lakukan kepada Allah. Dalam keadaan hanif, artinya hendaknya mereka menjauh dari segala agama-agama yang menyelisihi ajaran tauhid, dari ajaran-ajaran kesyirikan harus dijauhi, dan agar mereka menegakkan sholat fardu pada waktu-waktunya, dan agar mereka menunaikan zakat di saat diwajibkannya. Ini ajaran tauhid. Ini bentuk keikhlasan di dalam beragama. Menurut ajaran yang lurus, yang akan mengantarkan pelakunya kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, dengan dalil ayat ini jelas bagi kita bahwasanya wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah dalam seluruh amal ibadah kita. Agar seseorang di dalam beribadah tidaklah meniatkan ibadahnya kecuali untuk mengharapkan wajah Allah semata, untuk mengharapkan kemuliaan, kebahagiaan kehidupan akhiratnya. Ini ajaran yang Allah telah perintahkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Yani maksud dengan mengikhlaskan hanya bagi Allah agama, maksudnya hendaknya kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi setiap muslim dan muslimah di dalam melakukan seluruh amal-amal ibadahnya untuk menghadirkan niat hanya untuk Allah. Dia berniat misalnya wudu, dia wudu untuk Allah. Dia salat, salatnya diniatkan untuk Allah. Dia wudu dan dia salat untuk menjalankan perintah Allah. Maka di sini ada tiga perkara. Kita meniatkan ibadah tersebut. Kita niat melakukan ibadah, apakah wudu, apakah sholat, apakah puasa, apakah haji, apakah sedekah. Kemudian yang kedua, kita niatkan hendaknya amal ibadah itu untuk Allah. Kemudian yang ketiga, kita niatkan ketika kita menjalankan seluruh amal ibadah tadi, apakah wudu, apakah sholat, apakah puasa, apakah membayar zakat, apakah berhaji, itu sebagai bentuk menjalankan perintah Allah, syariat Allah. Ini perkara yang paling sempurna dalam niat. Kita mau wudu, kita niat wudu. Kita niat wudu kita untuk Allah. Kita niatkan dalam berwudu itu untuk menjalankan syariat Allah. Demikian sholat kita. Kita niat untuk sholat. Apakah duhur, apakah asar, kita tentukan dalam niat kita. Kemudian kita niatkan itu semua kita lakukan untuk Allah. Dan kita niatkan kita menegakkan sholat tadi untuk menjalankan perintah Allah. Kalau ada tiga niatan dalam setiap amal ibadah kita niat ibadah itu, kita niatkan ibadah itu hanya untuk Allah, kita niatkan dalam beribadah, menjalankan ibadah itu untuk menjalankan perintah Allah, ini akan menjadi sesuatu yang paling sempurna dalam niatan kita. Apakah dalam sholat dan juga berlaku dalam seluruh amal-amal ibadah. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala layyana wallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembelihan binatang-binatang kurban. Tidak pula darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai pada Allah itu adalah takwa dari kalian. Maka dalam berkurban, menyembelih binatang kurban, maksud dan tujuan dari kita melakukan kurban bukan sekedar penyembelian binatang kurban tadi. Karena daging dan darahnya itu tidak akan diangkat kepada Allah, tidak akan naik kepada Allah. Karena Allah Zat yang Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh kepada itu semua. Allah enggak membutuhkan daging kurban. Tidak pula darah yang ditumpahkan dari binatang kurban tersebut. Tetapi yang diangkat kepada Allah dari kita dalam ibadah kurban tersebut adalah amal soleh kita, keikhlasan kita, ikhtisab kita di dalam mengharapkan pahala dari setiap amal soleh tersebut. Niat yang tulus dari kita itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang berkorban dengan domba yang bagus, gemuk, jantan, sesuai dengan kriteria yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mahal harganya. Maka kalau niatannya adalah tidak untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah, ada niatan untuk mencari pamrih dari manusia, sebutan dari manusia, tendensi dari manusia, maka itu semua tidak akan memberikan kemanfaatan bagi pelakunya. Karena yang demikian itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak membutuhkan dagingnya, tidak pula darah yang dialirkan dari hewan kurban kita. Yang akan diangkat kepada Allah dari kita adalah amal soleh kita, keikhlasan kita, niat yang tulus dari kita, takwa kita di dalam melakukan setiap amal soleh tersebut. Itu yang akan dibawa menghadap Allah. Dalil yang ketiga, wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang di dada-dada kalian, di hati-hati kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah Maha mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan pada hamba-hambanya bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, sampai apa yang ada dalam dada kita, dalam hati kita diketahui oleh Allah. Sama saja apa yang disembunyikan oleh hamba atau yang mereka tampakkan, Allah Maha mengetahui itu semua. Ilmu Allah meliputi itu semua. Yang demikian itu agar menjadi peringatan bagi kita untuk punya perhatian terhadap perkara al-ikhlas. Dan ini sekaligus sebagai peringatan bagi kita dari bahaya riya. Gak ada yang samar atas Allah, apapun yang ada di bumi, tidak pula yang ada di langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu adalah perkara yang berat, dan ini penentu dalam seluruh aktivitas ibadah kita. Apakah ibadah kita akan bermanfaat untuk kita nanti pada yaumil qiyamah ataukah tidak, tergantung keikhlasan niat kita. Tidak cuma sekedar amal ibadah yang telah mampu atau sanggup kita upayakan yang dilihat. Tidak cuma sekedar itu. Kalau zahirnya sesuai dengan syariat, namun kalau batinnya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah agar ibadah itu ikhlas karena Allah, maka amal itu seberapa besarnya akan sia-sia, tidak memberikan kemanfaatan bagi pelakunya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili, dia menyebutkan, ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan yaghzu yaltamisul ajra wa dhikra malahu. Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia bertanya, khabarkan padaku wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seseorang dia berperang di jalan Allah, tujuannya untuk mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, apa kira-kira yang akan dia dapatkan wahai Rasulullah? Qal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Fa'a'adahu thalatha marrat, orang tadi mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali, apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan dia dapatkan wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah la syai'a lahu, maka setiap kali menjawab Rasulullah menyatakan dia enggak dapat apa-apa. Summa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan yang maknanya kurang lebih, innallaha la yaqbalu amalan illa ayyakuna khalisan lillah wa mataghu bihi wajhahu. Au kama qala alaihi salatu wassalam wa rawahu Nasa'i. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amal pun kecuali kalau amal tadi ikhlas karena Allah dan dengannya pelakunya mengharap hanya wajah Allah semata. Di sini jihad amal yang besar. Ketika dilakukan tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Salat amal yang besar. Ketika dilakukan tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Sedekah, puasa, haji, amal yang besar. Ketika tidak ikhlas, tidak ada nilainya sama sekali. Disebutkan kisah seorang salaf yang dia dalam hidupnya senantiasa melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Dan senantiasa mendapatkan sab yang pertama. Bertahan amal yang agung tersebut, yang mulia tersebut hingga mungkin berpuluh-puluh tahun. Suatu saat orang ini mendapatkan udur sehingga ketika datang sholat jamaah di masjid, tidak sebagaimana biasanya yang dia senantiasa berdiri di sab yang pertama. Dia ternyata hanya mendapatkan bagian sab yang kedua. Ketika dia berdiri hanya pada sab yang kedua, hatinya diselimuti rasa malu kepada manusia. Kenapa hari ini aku hanya bisa dapat sab yang kedua? Orang bisa mempertahankan amal yang agung, amal yang sulit berpuluh-puluh tahun. Tapi dia ternyata tidak bisa menjaga niatannya. Ketika dia tidak bisa mendapatkan sab yang pertama, hatinya malu kepada manusia, malu dilihat manusia. Kenapa hari ini aku hanya berdiri di sab yang kedua? Maka dari sini diketahui ternyata orang ini begitu semangat berpuluh-puluh tahun senantiasa sholat berjamaah di masjid, senantiasa berada di barisan yang pertama, niatannya bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Hanya sebagai satu kebanggaan kalau dilihat manusia dia bisa tampil di sab yang pertama. Senantiasa tiap hari datang ke masjid untuk berjamaah. Bukan karena Allah. Kalau seandainya karena Allah, apakah dia mendapatkan sab yang pertama atau bahkan sab yang terakhir atau bahkan ketinggalan jamaah, tidak akan ada perasaan malu terhadap manusia. Karena dia tidak ingin dinilai manusia dalam setiap amal ibadah yang dia lakukan. Ini perkara yang penting yang harus kita perhatikan agar tidak hancur seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan ketika tidak dibangun di atas al-ikhlas. Apa artinya ikhlas? Dikatakan oleh sebagian para ulama, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Yang namanya ikhlas, kalau seseorang di dalam beramal ibadah, dia sudah tidak lagi menilai ikhlas dalam amal ibadahnya. Fa inna man sahada fi ikhlasihil ikhlas fa innal ikhlas fa inna ikhlasahu yahtaju ila al ikhlas. Karena orang yang mempersaksikan amal ibadahnya itu telah ikhlas karena Allah, maka sungguh pernyataan ikhlas terhadap segala amal ibadahnya itu masih butuh kepada keikhlasan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena munculnya penilaian ikhlas terhadap amal-amal yang kita lakukan. Saya sedekah ini ikhlas loh. Saya sholat tiap hari ikhlas karena Allah. Saya puasa juga ikhlas karena Allah. dimungkinkan munculnya penilaian ikhlas pada setiap amal ibadah yang dilakukan itu faktor X. Di baliknya adalah sifat ujub diri. Jadi faktor pendorongnya itu karena ujub diri, bangga dia terhadap amal tersebut. Maka perlu diketahui bahwasanya al-ijabu bin nafsi min sawaibil a'mal. Ujub diri ini termasuk perusak amal, penghancur amal kita. Sehingga menilai ikhlas amal-amal yang kita telah lakukan itu bisa jadi faktor pencetusnya. Yang memotivasinya itu adalah sifat ujub diri kita. Kalau keadaannya memang demikian, maka hancurlah amal ibadah kita, betapapun besarnya amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, tajridul a'mal alal ummali asaddu min jami'il a'mal. Untuk bisa mengikhlaskan, memurnikan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal, itu jauh lebih sulit, jauh lebih berat daripada sekedar menunaikan seluruh amal-amal ibadah. Orang ketika diberi kesehatan dan kelapangan waktu, dia bisa sholat tepat pada waktunya, 5 waktu senantiasa berjamaah bagi laki-laki. Dia bisa puasa dengan ceria karena fisiknya yang bugar. Dia bisa bersedekah karena kecukupan rizki yang ada pada dirinya. Dia bisa berhaji bahkan berkali-kali karena kelapangan rizki yang dia miliki dari Allah. Dia akan sanggup melakukan berbagai macam amal-amal ibadah yang besar. Tapi belum tentu dia sanggup untuk menjadikan sebahagian dari amal besar tersebut benar-benar murni untuk Allah. Belum tentu. Kenapa? Untuk memurnikan amal yang kita lakukan untuk Allah itu jauh-jauh lebih sulit dari sekedar menjalankan seluruh amalan. Kenapa? Untuk bisa ikhlas ini jauh lebih berat, jauh lebih sulit daripada sekedar mengamalkan amalan. Orang bisa bersedekah, membagi-bagi hartanya, mudah dia. Tapi belum tentu bisa ikhlas, karena mungkin ada tendensi-tendensi lain, niatan-niatan lain. Di luar, mainnya di luar. Sudah dibilangin nggak boleh mainan-mainan. Maka di sini mempelajari niat adalah perkara yang terpenting bagi setiap muslim dan muslimah. Nahdlatul bihadzal qadri, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.